Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan waktu luang al-faragh, yang mana ini termasuk salah satu dari dua kenikmatan yang paling sering dilupakan oleh manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas. Dua nikmat yang paling sering dilupakan manusia, yang mana manusia paling sering lalai untuk mensyukuri dua nikmat ini. Kata Rasul, as-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan yang harusnya sehat itu dimanfaatkan, dimaksimalkan untuk beribadah kepada Allah, untuk menjalankan berbagai amalan ketaatan kepada Allah, tapi sering justru digunakan untuk sebaliknya. Sehingga ketika nikmat sehat dicabut baru terasa, kenapa kemarin waktu sehat tidak memperbanyak ketaatan. Begitu juga nikmat al-faragh, nikmat waktu luang, yang harusnya juga seorang mukmin, seorang muslim memanfaatkannya sebaik mungkin untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat al-faragh, waktu luang. Tapi seringkali justru sebaliknya. Nikmat waktu luang dipergunakan untuk perkara-perkara yang sia-sia, yang tidak ada gunanya. Bahkan na'udzubillah digunakan untuk perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih memberikan kepada kita taufik, hidayah untuk kita memanfaatkan waktu luang kita untuk menambah iman kita, mempelajari ilmu agama, mempelajari hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, semoga hal ini menambah ilmu kita, iman kita, dan bisa menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagaimana yang telah dijadwalkan, kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad, kitab adab yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu, pekan yang sebelumnya, sudah kita sebutkan biografi singkat dari Al-Imam Al-Bukhari. penulis kitab ini. Ketika kita mempelajari sebuah kitab, maka di antara adab-adab di dalam mempelajari sebuah kitab adalah harus mengenal siapa penyusunnya, siapa penulisnya. Nah, siapa yang bisa menyebutkan nama lengkap dari Al-Imam Al-Bukhari, penulis kitab ini? Siapa yang mencatat? Fadhil Abu Aisyah. Nah. Bin Bardisbah. Kemudian nisbahnya Al-Bukhari. Kemudian Naam. Siapa yang berasal dari Bani Ju'fah? Ada yang kurang setuju dengan yang disampaikan Al-Akh Abu Aisyah? Nisbah Al-Ju'fi, apakah benar itu berasal dari kakek buyutnya atau canggahnya Al-Imam Al-Bukhari yang bernama Bardisbah? Apakah beliau berasal dari suku atau kabilah Ju'fah atau bagaimana, Abu Umar? Nah, Ahsan. Ya. Jadi sejarahnya kakek buyut Al-Imam Al-Bukhari yaitu Al-Mughirah, putra dari Bardisbah. Kalau Bardisbah itu nama atau bukan bahasa Arab, ya. Bardisbah itu bukan bahasa Arab, tapi bahasa asli Bukhara. Bahasa asli penduduk Bukhara. Yang kalau dimanakan dalam bahasa Arab maknanya adalah zarra. Makna Bardisbah dalam bahasa Arab adalah zarra, artinya adalah petani. Nah, itu. Dan Bardisbah ini meninggal dalam keadaan musyrik, masih belum memeluk Islam. Barulah kemudian anaknya, putranya yang bernama Al-Mughirah, ya, memeluk Islam dengan perantara atau dengan jasa. Waktu itu yang berjasa padanya untuk memasukkannya ke dalam Islam adalah seorang yang bernama Al-Yaman Al-Ju'fi, yang merupakan, apa kalau istilahkan ya, gubernurnya Bukhara ketika itu, ya. Nah, penguasa di daerah Bukhara yang bernama Al-Yaman Al-Ju'fi. Sehingga ketika seorang masuk Islam dengan perantaraan seseorang, maka dia dinisbatkan kepada orang yang berjasa tersebut, sehingga sampai anak keturunannya, ya, anak cucu keturunannya juga masih menyandang nisbah tersebut, Al-Ju'fi, disandarkan kepada orang yang telah berjasa untuk memasukkan Islam, kakek buyutnya tadi, ya. Jadi seperti itu kisah ringkasnya. Kemudian beliau seorang imam, ya, imam besar di dalam Islam, Al-Imam Al-Bukhari, nama lengkapnya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah, ya, Al-Bukhari Al-Ju'fi. Nah, beliau memiliki banyak sekali karya tulis, karya ilmiah, terkhusus di dalam bidang ilmu hadis. Ya, kitab beliau yang paling monumental, ya, yang paling sangat terkenal di kalangan kaum muslimin, itu kitab Sahih Bukhari. Yang nama aslinya apa? Kalau Sahih Bukhari itu hanya sekedar nama pendek, singkatannya saja untuk memudahkan kita mengingat dan menyebutnya. Tapi kalau nama aslinya apa kitab Sahih Bukhari? Ada yang masih ingat? View tadi? Oh, belum. Siapa yang masih ingat? Abu Aisyah. Nah, Masan Barakulafiq, ya. Namanya panjang. Sahih Bukhari itu ketika Imam Bukhari menulisnya bukan dikasih judul Sahih Bukhari, bukan, tapi judulnya adalah Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. ya, panjang. Kitab Jami, maksudnya adalah kitab yang terdiri dari bab-bab dan termasuk di dalamnya bab fikih. Al-Musnad, yang di dalamnya terdapat sanad-sanadnya. Ya, hadis, setiap hadis disebutkan dengan sanadnya. Yang sahih tapi mukhtasar, singkat, cuma disebutkan sekitar 6.000 atau sampai 7.000 hadis kurang lebih. Itu kata Imam Bukhari, menurut Imam Bukhari singkat yang seperti itu. Ya, karena kalau dibandingkan dengan hafalan hadis beliau jauh, ya. Mungkin ratusan ribu. Jadi kalau cuma sekedar menulis hadis 6.000 atau 7.000 itu cuma singkat, mukhtasar, ringkasan saja. Ya. Yang di dalamnya menyebutkan min umuri Rasulillah, yang menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan Rasulullah, sunnah-sunnahnya dan ayamnya, yaitu sejarah hidup beliau alaihi salatu wassalam. Baik, insyaallah kita lanjutkan. Kemarin sudah kita baca hadis yang pertama beserta syarahnya. Insyaallah kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Jadi tariqah kita atau metode kita di dalam mensyarah kitab ini, sebagai tambahan faidah untuk sanadnya kita akan kaji juga, tapi secara ringkas kita sebutkan siapa perawi yang disebutkan oleh al-Imam al-Bukhari di dalam sanad hadis tersebut. Ya, singkat agar kita kenal siapa para ulama-ulama ini, ya, siapa nama-nama lengkap mereka, bagaimana keadaan mereka, ya. Taib qala al-muallifu al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddathana Adam. Ini gurunya al-imam al-Bukhari, yang mana al-imam al-Bukhari mendengarkan hadis dari beliau. Nama lengkapnya adalah Adam bin Abi Iyas al-Khurasani. Jadi satu berasal dari negeri yang sama dengan Imam Bukhari, ya, Khurasan. Bukhara itu termasuk bagian dari Khurasan. Ini sama-sama dari Khurasan. Al-Asqalani, kunyah beliau adalah Abul Hasan. Kunyah beliau adalah Abul Hasan. Jadi lengkapnya Adam atau Abul Hasan Adam bin Abi Iyas Al-Asqalani Al-Khurasani. Kalau kita mendengar nisbah Al-Asqalani, kita teringat imam siapa? Penulis kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar. Jadi nisbahnya sama, ya. Nisbahnya sama dengan al-imam atau al-hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Adam bin Abi Iyas Abul Hasan ini adalah seorang yang fiqah, yang hafalannya terpercaya. Beliau meninggal pada tahun 220 Hijriah, pada usia sekitar 90 sekian tahun, ya. Ini Adam bin Abi Iyas Abul Hasan Al-Khurasani Al-Asqalani. Qala, beliau berkata, haddatsana Syu'bah. Ya, haddatsana Syu'bah, menyampaikan hadis kepada kami Syu'bah. Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bistam al-Basri, sudah sempat disebutkan pada sanad yang sebelumnya, ya. Al-Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bistam al-Basri, beliau memiliki lakob, ya, mendapatkan lakob, ya, julukan. Para ulama memberikan julukan kepada beliau dengan julukan Amirul Mu'minin fil Hadis, pemimpinnya kaum mukminin tapi dalam bidang hadis, ya, karena sangat kuatnya hafalan beliau dan luasnya ilmu beliau serta dalamnya ilmu beliau terkait dengan ilmu hadis, sehingga dijuluki dengan Amirul Mukminin fil Hadis, imamnya, pemimpinnya kaum mukminin di dalam ilmu hadis. Thiqah, seorang yang thiqah. Qala haddatsana Ya'la bin Atha. Al-Imam Syu'bah berkata, menyampaikan hadis kepada kami Ya'la bin Atha Al-Amiri Al-Laythi At-Ta'ifi. Ini nisbah beliau. Al-Amiri, Al-Laifi, At-Taifi. Seorang yang thiqah juga. Beliau mendapat pujian dari para ulama, di antara yang memuji beliau adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, meninggal pada tahun 120 Hijriah. An abihi, beliau meriwayatkan hadis tersebut dari ayah beliau sendiri. Ya. Jadi siapa nama ayah beliau? Nama ayahnya Ya'la bin Atha Al-Amiri Al-Laythi At-Taifi. Siapa yang tahu kira-kira nama ayahnya? Abu Rayyan. Nama ayahnya siapa? Nama ayahnya Ya'la bin Atha. Siapa kira-kira? Fiyu? Ya, Atha namanya. Ya, karena Ya'la bin Atha itu Ya'la putranya Atha. Jadi ayahnya Ya'la putranya Atha siapa? Ya, Atha. Ya, Atha, Atha Al-Amiri Al-Laythi rahimahullahu ta'ala. Seorang yang fiqh juga. Nah, beliau adalah seorang tabi'in, Atha Al-Amiri, seorang tabi'in. Ya, beliau meriwayatkan dari An Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ay Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat yang masyhur. Sahabat yang masyhur. Qala, beliau berkata, Abdullah bin Umar berkata, qala ridha rabbi fi ridha walid wa sakhatu rabbi fi sakhatil walid. Nah, ini jadi kalau kita lihat sanadnya, sanad hadis ini mauquf, hanya sampai kepada sahabat, ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, tidak disandarkan kepada Rasulullah, ya, tidak disandarkan berkata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak, ya, tapi hanya sampai kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Tapi hadis mauquf yang seperti ini, yang sanadnya hanya sampai kepada sahabat, ini dihukumi marfu. Walaupun sanadnya mauquf, tapi marfu, hukumnya marfu. Ya, karena makna hadis ini, matannya, matan hadis ini mengandung perkara yang perkara ghaibiyah yang seseorang tidak boleh berijtihad padanya. Bagaimana seorang tahu Allah ridho kepada perkara ini tanpa dari bimbingan wahyu? Ya. Maka tidak mungkin seorang sahabat menyampaikan hadis yang semisal ini kecuali dia mendengarkannya dari Rasulullah SAW. Ya. Jadi hadis yang seperti ini di kalangan para ulama dikenal dengan hadis yang mauquf sanadan marfu'un hukman. Sanadnya mauquf tapi hukumnya marfu, sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ridha rabbi fi ridha walid, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, ar-rabb yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, keridhaan Allah itu berada pada keridhaan walid. Keridhaan Allah bisa didapatkan ketika seseorang bisa menjadikan ayahnya al-walid, maknanya adalah ayah atau bapak. Keriduan Allah bisa didapatkan seseorang ketika dia bisa menjadikan ayahnya ridho kepadanya. Ini maknanya, ya. Keutamaan berbakti kepada walid, kepada ayah, kepada bapak. Dan sebaliknya, penggalan hadis yang setelahnya berisi ancaman, berisi ancaman, wasakhatur rabbi fi sakhatil walid, dan kemurkaan Allah, kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa timbul, bisa terjadi ketika ayah atau bapak marah kepada seseorang, kepada anaknya, ya. Baik, kita akan baca syarah atau penjelasan dari hadis ini. Qala asy-syarih asy-syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu taala fi hadzal hadis bayanu taraddubi sakhatir rabbi azza sya'nuhu ala sakhatil ab ala ibnihi al-'am dzakaran kana aw unsa. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasanya kemarahan dan kemurkaan Allah itu bisa terjadi ketika seorang ayah marah kepada anaknya. Seorang anak jika membuat marah ayahnya, maka Allah akan marah kepadanya, kepada anak tersebut, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Ini adalah ancaman terkhusus kita ya, yang masih ada orang tua ya. Selaku anak kita harus berhati-hati, jangan sampai kita menjadikan ayah kita marah kepada kita, murka kepada kita dengan berbagai macam sebab ya. Dengan sebab lisan kita, ucapan kita ya, atau dengan sebab tingkah laku kita, perilaku kita, tindak tanduk kita yang kurang sopan di hadapan beliau, di hadapan orang tua kita, terkhusus ayah kita ya, dalam lafaz hadis ini. Makanya seperti itu, kalau sampai seorang ayah murka kepada anaknya, marah kepada anaknya, itu merupakan sebab Allah akan murka kepada si anak tersebut. Wa madzalika illa lima lahu minal haqqi. Kenapa sampai seperti itu? Karena memang seorang ayah, seorang bapak itu memiliki hak yang besar terhadap anaknya. Memiliki hak yang besar terhadap anaknya. Bagaimana hak seorang ayah terhadap anaknya? Atau apa jasa seorang ayah terhadap anaknya? Fal walid huwa alladhi tasabbaba fi ijadil walad fi talabiz zawaj bi ummihi. Jasa yang pertama adalah karena sebab si ayah tersebutlah anak itu bisa dilahirkan di muka bumi. Tidak mungkin seorang anak bisa lahir ada di muka bumi ini kecuali dengan sebab adanya ayah ya, ayahnya. Mulai ya, dari awal meminang ibunya, menikah, kemudian dengan sebab itulah si anak bisa lahir di dunia. Itu jasa yang pertama dari seorang ayah. Kemudian belum lagi wa huwa alladhi kaffalahu wa ra'ahu wa huwa fil mahdi thumma tufulah thumma fil fisinni syabab wa ma ba'da wa hakada. Jasa yang berikutnya tidak hanya sekedar menjadi sebab si anak tersebut dilahirkan di muka bumi di dunia ini ya. Setelah lahir maka si ayah tanggung jawabnya lebih berat lagi. Si ayahlah yang memberikan nafkah kepadanya, mengurusinya ya. Mungkin bisa jadi apalagi yang baru memiliki anak bayi yang masih kecil, mungkin bisa semalaman bergadang, tidak tidur semalaman ya. Bagaimana beratnya menjadi seorang ayah, orang tua. Itu jasa yang besar ayah terhadap kita ya. Nah, kemudian setelah si anak sudah mulai tumbuh, sudah mulai dari masa bayi, balita, kemudian sudah beralih ke masa anak-anak, tambah besar lagi tanggung jawabnya. Kalau masih bayi di rumah enak, ngawasnya cuma di rumah. Tapi kalau sudah bisa lari-lari, sudah bisa sepedaan, ngawasnya lebih ya, luas lagi cakupannya, lebih berat lagi tanggung jawabnya. Dan si ayahlah yang telah merawat anak tersebut, mendidik anak tersebut dan menjaganya ya. Setelah kemudian si anak tumbuh dewasa dan seterusnya, bahkan sampai berumah tangga pun si bapak tidak lepas tanggung jawab. Wahagada al-walid yar'a waladahu wa in kana kabiran. Seorang ayah bisa jadi terus menjaga, memelihara ya, dan mengurusi anaknya walaupun si anak sudah besar, sudah tumbuh dewasa, sudah berkeluarga, tetap si ayah tidak bisa lepas tanggung jawab. فإنه لا يقصر في رعايته أبدا لذا ترتب على بره رضا الله عز وجل عن البار. Ya, karena sebab inilah maka keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu akan Allah berikan kepada seorang anak yang bisa berbuat baik kepada ayahnya. Ya, karena sebab dan alasan-alasan inilah Allah memberikan balasan berupa ridha Allah kepada seorang anak yang bisa menjadikan ayahnya ridha kepadanya dengan berbagai cara, ya, tentunya cara yang diizinkan di dalam syariat, bukan dengan cara yang dilarang di dalam syariat. Demikian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan sebaliknya, dari lafaz hadis yang kita baca tadi, penggalan hadis yang kedua, wasakhatur rabbi fi sakhatil walid. Sebaliknya, kemurkaan dan kemarahan Allah itu akan ditimpakan kepada seorang anak yang menjadikan ayahnya murka dan marah. Tarattaba wa tarattaba 'alal 'uquqi as-sakhat min Allah. Dampak buruk dari perbuatan durhaka kepada orang tua, terkhusus kepada ayah di dalam hadis ini, itu akan menimbulkan kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala kepada si anak tadi. Li'annal jazaa'a indallahi min jinsil amal. Karena balasan dari Allah itu tergantung amalannya. Ini kaidah umum, ya. Kaidah umum. Bahwasanya setiap balasan dari Allah itu tergantung amalannya. Kalau amalannya baik, balasan dari Allah baik. Seorang anak yang membuat ayahnya ridho, maka balasan dari Allah, Allah akan ridho padanya. Dan sebaliknya, seorang anak yang membuat ayahnya murka kepadanya, balasan dari Allah adalah Allah akan murka kepadanya. Li'annal jasa' min jinsil amal. Karena balasan dari Allah itu tergantung amalan seorang hamba. Ya. Wal ma'ruf indan nas annal walid al-aqil yarda min waladihi walau bil yasir minal bir fala ya'natuhu wala yuqiwuhu fi asbabil uquq. Dan sebenarnya mudah bagi seorang anak kalau ingin membuat ridho ayahnya atau orang tuanya, sebenarnya mudah, gampang. Karena seorang orang tua, ya, orang tua yang akalnya masih sehat, itu sebenarnya enggak muluk-muluk yang dia minta dari seorang anak. Cukup dengan sesuatu yang sepele mungkin seorang ayah bisa ridho kepada anaknya. Ya. Walaupun dengan berbuat baik yang remeh mungkin, ya. Tapi biasanya orang tua itu tidak minta yang berlebihan kepada anaknya. Cukup dengan berkata yang baik, berkata yang sopan, ya, bertingkah laku dan berperilaku baik di hadapan orang tuanya. Nah, maka itu sudah bisa menjadikan orang tua ridho kepada kita. Maka jangan sampai kita meremehkan kebaikan perbuatan bakti kita kepada orang tua walaupun sekecil apapun. Walaupun sekecil apapun, ya. Fala ya'natuhu wa la yuqiruhu fi asbabil uquq. Dan juga sebaliknya, kalau kita selaku orang tua, kalau kita posisi kita sudah menjadi seorang ayah, maka juga kita harus memiliki, ya, niat yang bagus untuk anak kita. Kita harus berharap, ya, memiliki harapan agar anak kita menjadi anak yang bisa berbakti kepada orang tuanya. Ini kalau posisi kita sebagai ayah, ya, jangan malah menjadi sebab, ya, dan ini banyak terjadi, sangat disayangkan banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, ya, justru yang menjadi sebab seorang anak durhaka kepada orang tuanya tidak lain adalah karena ulah orang tuanya sendiri, ya, karena ulah orang tuanya sendiri yang menjadikan si anak itu durhaka kepadanya. Nah, ini jangan sampai terjadi kepada kita. Jangan sampai terjadi kepada kita. Misalnya apa contohnya? Banyak sekali, ya, kalau ingin kita contohkan. Kita ingin anak kita bisa berlaku sopan di hadapan orang tuanya. Tapi kita sendiri tidak bisa berlaku sopan. Kita ingin anak kita berbicara lembut, sopan, ya, tidak suka membentak kepada orang tuanya. Tapi kita sendiri kalau berbicara kepada orang tua kita, ya, naudzubillah, membentak-bentak. Nah, ini termasuk contoh yang jelek kepada anak, yang menjadikan, bahkan menjadi sebab utama mungkin, ya, yang menjadikan si anak tersebut durhaka kepada orang tuanya. Dan juga banyak sebab-sebab yang lain. Misalnya, tidak memberikan perhatian kepada si anak, membiarkan si anak bergaul dengan teman-teman yang kurang baik, teman-teman yang terbiasa berbuat durhaka kepada orang tuanya. Ini juga merupakan sebab terbesar, karena Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili." Seseorang itu berada di atas agama temannya. Seseorang itu akan mencontoh temannya. "Falyandur ahadukum man yukhalil," maka lihatlah kepada siapa kalian berteman. Termasuk ya, anak kita, jangan sampai kita biarkan memiliki teman yang tidak baik. Ya. Nah, begitu juga pengaruh-pengaruh negatif, ya, dari tontonan-tontonan yang tidak baik. Tontonan-tontonan video atau televisi, ya, yang di dalamnya terdapat, ya, mungkin film-film atau sinetron yang di sana ditampilkan bagaimana, ya, skenario seorang anak berbuat durhaka kepada orang tuanya, dan kita biarkan anak kita melihatnya. Ini termasuk sebab, ya, yang menjadikan si anak akhirnya terbiasa seperti itu, sehingga jatuhlah dia ke dalam perbuatan al-uquq, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Sehingga hati-hati, ya, kalau kita ingin anak kita berbakti kepada orang tuanya, ya, itu juga merupakan tanggung jawab kita, ya, dan perlu adanya upaya dari kita. Bukan perkara yang mudah, apalagi di zaman ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita, menolong kita dan menjaga kita dan keluarga kita. Jadi sekali lagi, butuh adanya upaya, bukan sekedar angan-angan kosong. Oh, saya pingin anak saya soleh, saya pingin anak saya berbakti kepada orang tua, tapi tidak ada upaya, ya, tidak ada perhatian, tidak ada keseriusan, ya, ini salah kita sendiri. Dan jangan sampai seperti itu. Kalau kita pingin anak kita soleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya, butuh keseriusan dari kita. Nah, itu yang dimaukan di sini, ya. Fala ya'naltuhu wa la yuqtihu fi asbabil uqub. Jangan sampai kita yang malah menjerumuskan anak kita ke dalam sebab-sebab yang menjadikan dia durhaka kepada orang tuanya. Karena sesungguhnya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, seorang anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap yang dilahirkan di muka bumi ini dilahirkan di atas fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah adalah kecondongan hati untuk mengikuti kebenaran, kecondongan hati untuk mengikuti tauhid, untuk mengikuti al-haq, untuk cinta kepada perkara-perkara yang baik, cinta suka kepada akhlak-akhlak yang mulia. Itu fitrah. Dan setiap manusia yang dilahirkan di muka bumi ini, Allah lahirkan dengan dikaruniai fitrah, kecondongan kepada kebaikan dan rasa benci terhadap kejelekan, kesyirikan, bid'ah, akhlak-akhlak yang tidak baik dan sebagainya. Nah, setiap anak yang dilahirkan demikian kondisinya. Tapi siapa yang merusak? Kata Rasulullah, "Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi." Tapi justru orang tuanya sendirilah yang menjadikan anak tersebut, ya, musyrik, menjadi seorang Yahudi, menjadi seorang Nasrani atau Majusi, ya. Padahal dulu ketika dilahirkan dalam kondisi fitrah, condong kepada Islam, condong kepada tauhid, condong kepada kebenaran. Tapi yang merusak fitrahnya justru orang tuanya sendiri. Nah, ini kita harus berhati-hati. Nah, jadi tugas kita sebenarnya mudah, ya, bagi yang Allah mudahkan. Tinggal bagaimana kita menjaga fitrah putra-putri kita. Sebenarnya itu mudah, karena setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah, suka, condong kepada kebaikan. Tinggal bagaimana kita menjaga fitrah putra dan putri kita. jangan sampai fitrahnya dirusak oleh berbagai sebab-sebab yang sudah kita sebutkan sebagiannya tadi. Ya. Nah, barakallahu fikum. Dan seharusnya bagi orang tua itu bal yajurruhu daiman ila maradillahi azza wa jal wa yujannibu ma fihi sakhatul bari tabaraka wa ta'ala wa jalla fi ula. Bahkan seharusnya seorang ayah atau orang tua itu terus berusaha berupaya membawa anaknya, bagaimana si anak tadi terus di dalam keriduan Allah, ya, terus berada di dalam keriduan Allah subhanahu wa ta'ala, tumbuh besar dari kecil hingga dewasa di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cinta kepada ilmu, ilmu syar'i, cinta terhadap ibadah, ya. Nah, itulah tugas orang tua. Dan tugas orang tua yang berikutnya juga adalah berupaya dan berusaha jangan sampai anaknya, putra dan putrinya terjatuh kepada perkara-perkara yang bisa mengakibatkan sakhatullah, yaitu kemurkaan dan kemarahan Allah tabaraka wa ta'ala. Taib, ya. Demikian penjelasan dari hadis yang kedua. Nah, di dalam riwayat yang lain, kalau di dalam hadis ini, ya, dalam riwayat ini, lafaz hadisnya seperti yang sudah kita dengarkan tadi. Ridho Rabbi fi ridhol walid. Keridhaan Allah bersama dengan keridhaan ayah. Kok cuma ayah yang disebutkan? Apakah ibu tidak? Ya. Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Mungkin timbul pertanyaan seperti itu di benak kita. Ya. Maka nanti sebenarnya jawabannya akan bisa terjawab kalau kita sudah masuk bab selanjutnya. Kalau kita sudah masuk bab selanjutnya, baru terjawab nanti. Ya. Nah, tapi juga disebutkan dalam riwayat yang lain, disebutkan lafadz walid di sini, di dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lafadz walidah. Ya. Jadi bunyinya ridha rabbi fi ridhol walidah wa sakhatur rabbi fi sakhatil walidah. Kalau walid itu orang tua laki-laki, kalau walidah itu orang tua perempuan. Ya, jadi sama. Nah. Jadi kalau keridhaan Allah itu bisa didapatkan seorang anak ketika dia menjadikan ayahnya ridho, apalagi ketika membuat ibunya ridho, ridho Allah lebih besar. Nah, karena nah nanti jawabannya kalau kita sudah masuk ke bab yang berikutnya. Begitu juga sebaliknya, kemurkaan Allah akan bisa terjadi ketika si anak membuat murka atau marah ibunya. Ya. Nah, baik, kita lanjutkan ke bab yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala babul birril ummi. Bab bisa dibaca dengan babu birrul ummi atau bab birrul ummi, ya. Bab berbuat baik atau berbakti kepada ibu, ya, kepada ibu. Di sini bab berbuat baik kepada ibu itu lebih didahulukan, ya, daripada bab berbuat baik kepada ayah, karena setelah ini nanti kita akan masuk bab birrul ab, berbuat baik kepada ayah. Tapi Al-Imam Al-Bukhari mendahulukan bab birrul um, berbakti kepada ibu atau berbuat baik kepada ibu. Kita baca hadis yang berikutnya, yang ketiga. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abu Asim, menyampaikan hadis kepadaku Abu Asim. Ini syekh beliau, guru Al-Imam Al-Bukhari. Kunyahnya Abu Asim. Ini kebiasaan bangsa Arab memang, rata-rata memiliki kunyah Abu Asim, tapi nama beliau adalah Ad-Dhahhak bin Makhlad. Namanya adalah Ad-Dhahhak bin Makhlad. Al-Ma'ruf bin Nabil. Julukan beliau, beliau sering dikenal dengan An-Nabil. Tapi juga disebut dengan kunyahnya Abu Asim. Jadi beliau lengkapnya adalah Abu Asim Ad-Dhahhak bin Makhlad Al-Ma'ruf bin Nabil. Seorang yang fiqah. Nah, An-Bahz ibni Hakim. An-Bahz ibni Hakim meriwayatkan dari Bahz bin Hakim. Ya, beliau adalah seorang yang fiqah. Bahz bin Hakim seorang yang fiqah, difiqahkan oleh para ulama jarh wa ta'dil. Ya, di antaranya difiqahkan oleh Al-Imam Yahya bin Ma'in Ibnul Madini dan Al-Imam Tirmidzi. Memfiqahkan beliau, merekomendasi beliau dan menyatakan beliau adalah seorang perawi yang fiqah, perawi yang terpercaya. An-Abihi, dari ayahnya. Siapa ayahnya Bahz bin Hakim? Kalau begitu, siapa ayahnya Bahz bin Hakim? Siapa? Abu Syifa? Siapa kalau begitu? Ayahnya Bahz bin Hakim. Bahz bin Hakim artinya Bahz putranya Hakim. Berarti nama ayahnya siapa? Nama ayahnya Bahz Hakim. Ya. Nah, enggak usah bingung-bingung, ya. Bahz bin Hakim meriwayatkan dari ayahnya sendiri yaitu Bahz Hakim, ya. Ini juga merupakan faedah. Para ulama zaman dulu itu, ya, ayahnya ulama, anaknya ulama, cucunya ulama, ya, demikian. Ayahnya seorang berilmu, anaknya berilmu, alim, cucunya juga demikian, seterusnya, ya. Maka ini termasuk, ya, harusnya menjadi motivasi bagi kita, ya, harusnya menjadi motivasi bagi kita. Nah, An-Jaddihi, jadi Hakim tadi, An-Abihi, Hakim, Hakim adalah seorang tabi'in, seorang tabi'in yang thiqah, yang terpercaya. An-Jaddihi, meriwayatkan dari kakeknya. Kakeknya siapa ini? Kakeknya Bahz tadi, ya. Nah, An-Abihi, An-Jaddihi. Nah, yaitu yang bernama Muawiyah bin Haidah. Muawiyah bin Haidah, ya, berarti beliau adalah seorang sahabat. Seorang sahabat, karena setelahnya beliau menyebutkan kisah beliau bertanya kepada Rasulullah, Qultu ya Rasulullah, aku mengatakan wahai Rasulullah. Nah, berarti Muawiyah bin Haidah ini seorang sahabat yang mulia. Beliau tinggal di kota Basrah, ya, tapi meninggalnya di daerah Khurasan. Muawiyah bin Haidah mengisahkan tentang ketika beliau pernah suatu ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abar, kepada siapa aku berbuat baik? Itu maknanya, man abar, kepada siapa aku seharusnya berbuat baik? Qala, maka Rasulullah menjawab, ummak, kepada ibumu, ya, kepada ibumu. Ibumulah orang yang paling berhak untuk engkau berbuat baik kepadanya. Ibumulah yang paling berhak untuk engkau berbakti kepadanya. Qultu, ya. Maka kemudian tadi Muawiyah bin Haidah bertanya lagi, man abar, kemudian kepada siapa lagi aku berbuat baik setelah kepada ibuku? Rasulullah menjawab, ummak, tetap kepada ibumu lagi. Qultu, man abar, sampai pertanyaan yang ketiga kali, kepada siapa kemudian aku berbuat baik? Ya. Tetap Rasulullah menjawab di jawaban yang ketiga, ummak, ya, kepada ibumu. Qultu, kemudian beliau bertanya yang kali yang keempat, man abar ya Rasulullah, kepada siapa kemudian aku berbuat baik? Ya. Baru kemudian Rasulullah menjawab, qala abaka, ya, kepada ayahmu. Tsummal aqrab fal aqrab. Kemudian yang terdekat dan terdekat, ya, yaitu yang terdekat hubungan kekerabatannya. Ya, ini makna hadis. Kita baca hadis ini dan ini hadis yang sahih. Ya. Qala asy-syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, hadzal hadits al-jalil fihi tawjihun rahimun mimman wasafahu rabbuhu bi annahu bil mu'minina raufun rahim. Nabiyina Muhammadin alaihi salatu wassalam alaihi min rabbih azka shalah wa atammas salam. Nah, hadis yang mulia ini, ya, di dalamnya terdapat arahan yang penuh dengan kasih sayang, ya, dari seorang yang telah Allah sifati dia sebagai orang yang paling memiliki kasih sayang kepada kaum mukminin, yaitu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, di dalam hadis ini terdapat bimbingan dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang beliau disifati Allah bil mu'minina raufur rahim. Beliau adalah orang yang sangat sayang dan kasih kepada kaum mukminin. Wala budda min taqayyud bihi. Ya. Dan kita sebagai kaum mukminin haruslah berpegang dengan hadis ini. Nah. Dan mengamalkannya. Falhum lima laha minal fadli wal mata'ib fi halatin mut'addidah. Kenapa Rasulullah ditanya, ketika ditanya seorang sahabat kepada siapa wahai Rasulullah aku berbuat baik, ya, ditanya tiga kali beliau tetap menjawab ibu, ya, ummak, kepada ibumu. Kenapa sampai demikian? Iya, karena seorang ibu, ya, jasanya sangat besar, ya, bahkan lebih besar dari jasa seorang ayah. Nah, apa saja jasa ibu? Rinciannya, fi hali badail hamal ta'ani amradan syadidah wa hadha ya'rifuhu nisa yusammunahu al-wahm fi halil hamal alladhi aghlabuhu tis'atu ashur tahmilu fi batniha ma'al qiyam bil mata'ib wal khidmat alladhi tazawaluha. Na'am. Yaitu jasa seorang ibu ketika mulai mengandung atau hamil, ya, seorang wanita yang mulai di masa-masa awal kehamilan itu akan merasakan rasa payah yang sangat, ya. Kalau diistilahkan dalam dunia medis, trimester pertama itu masa-masa sulitnya seorang ibu hamil, ya. Berat, bahkan tidak sedikit di antara ibu hamil di trimester yang pertama itu mengalami kondisi yang namanya apa? Kayak mabuk gitu, ya. Jadi dikit-dikit muntah. Dengar apa, mencium bau yang agak menyengat sedikit, mual, muntah. Kondisinya lemah, bahkan ada yang sampai terbaring di atas tempat tidur, ya. Tidak bisa bangun karena saking lemahnya kondisi ibu hamil tersebut. Ini kita harus ingat. Nah, bagaimana ibu kita dulu mengandung kita, hamil, nah, payah, ya, dalam kepayahan yang sangat di dalam mengandung kita. Kemudian wa idza jaa dawrul wiladah fa hiya mu'arradatun lit'ab al-kabir wal khatar asyadid hatta talid. Setelah berlalu masa 9 bulan ibu kita mengandung hamil dalam keadaan payah, ketika telah tiba masa persalinan, ya, bertambah resikonya besar. Nah, resikonya besar juga. Nah, bahkan tidak sedikit yang, nah, beresiko bisa, nah, kematian. Nah, seorang ibu yang dalam proses persalinan, nah, dalam resiko yang besar keselamatan jiwanya. Tsumma ya'ti dawru ri'ayah fi hali at-tufulah min al-'inayah bil walad liirda'ihi wa tanzifihi min al-adha wal khawf 'alayhi wa hamluhu ila ma huwa ma'rufun 'indan nas. Nah, ya. Kemudian kalau sudah dilahirkan si anak tersebut belum selesai tanggung jawab ibu, dia harus masih menyusuinya, ya, merawatnya dan sebagainya, ya, perkara-perkara yang memang biasa dilakukan seorang ibu, yang sebenarnya itu bukan perkara yang biasa, ya, yang menuntut dari seorang anak untuk adanya balas budi. Bagaimana seorang ibu berat ketika merawat kita, merawat anaknya, maka seorang anak haruslah, ya, memiliki kesadaran dia harus berbalas budi, membalas jasa ibunya dengan berbuat baik dan berbakti kepadanya. Nah, waja'alaha thalathatu anwa'il bir, wa hadha min adlil Islam. Ya, kalau kita perhatikan, kenapa Rasulullah menjawab sampai tiga kali, ya, tadi tiga fase kepayahan yang dialami oleh seorang ibu, fase hamil, fase melahirkan persalinan, dan fase merawatnya. Yang mana fase yang pertama dan kedua dirasakan ayah atau tidak? Fase hamil sama fase melahirkan atau persalinan dirasakan ayah atau tidak kepayahannya, sulitnya itu? Tidak, si ayah tidak merasakan, ya, walaupun mungkin ikut merawat, ya, merawat ibu hamil tadi, tapi dia tidak merasakan kepayahan, kepayahan hamilnya, mengandungnya, dan kepayahan proses persalinannya. Sehingga dari sinilah seorang ibu diberikan kelebihan di dalam syariat, dua tambahan porsi berapa birrul walidain, agar seorang anak itu berbuat baik lebih kepada ibunya, ya, dengan tambahan dua porsi dari seorang ayah. Ayah diberikan satu bagian, tapi ibu diberikan tiga bagian. Ini sebabnya. Walakin jaa fil martabatil akhirah wala yahwan min haqqihi. Ya. Wal ablahu mataib walakin jaa fi al martabatil akhirah. Memang ayah juga merasakan lelah juga, payah juga. Tapi itu dirasakan ketika si anak sudah lahir, ya, sudah dilahirkan, baru tanggung jawab ayah harus merawatnya, menafkahinya dan sebagainya. Ya. Oleh karena itu si seorang ayah diberikan satu bagian. Ya. Adapun berbuat baik, berbakti kepada ibu itu diberikan porsi tiga bagian di dalam syariat. Wala yuhawwan min haqqihi. Tapi juga tetap seorang anak tidak boleh meremehkan hak ayahnya atau hak bapaknya, tetap haknya juga besar. Ya, sebagaimana tadi yang kita sebutkan di dalam hadis yang sebelumnya. Ya. Walakin hak, walakinna haqqal um ad'af malil ab. Akan tapi yang perlu kita perhatikan, hak seorang ibu itu lebih besar daripada hak seorang ayah. Ya, dari sinilah terjawab iskal yang mungkin timbul ketika kita membaca hadis yang tadi. Kalau ayah saja ketika marah, ya, ketika seorang anak membuat marah ayahnya, Allah akan murka kepada si anak tersebut lebih-lebih lagi kalau si anak tersebut membuat marah ibunya, karena hak ibu lebih besar daripada ayah, maka lebih-lebih lagi kemurkaan Allah lebih besar kepada anak tersebut. Fal'ab yahinnu alal walad wa yunfiqu alayhi wa ya'mal al-asbab min ajli ay yusbihu al-ibnu rajulan salihan in kana dhakaran wa khayru ma yuqaddimu al-ab li banihi ta'limuhu al-ilm asy-syar'i wa rabtuhu bi ta'alim al-islam wa ri'ayatihi fi hadzal janib al-'azim. Ya, ini jasa-jasa ayah, ya, yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, ayah menafkahi, menjaga anaknya, nah, memperhatikan pendidikan anaknya dan sebagainya. Ma'himayati jasadihi wa himayati akhlaqihi wa ri'ayatihi ri'ayatan kamilah yu'jar 'alayha fakam lahu min al-ajr indallah. Jadi sekali lagi, walaupun hak ibu itu lebih besar daripada ayah, tetap hak ayah tidak boleh disepelekan, tidak boleh dikesampingkan, tetap hak ayah besar, ya, di sisi seorang anak. Baik, mungkin itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat bagi pembicara dan kepada ikhwan sekalian. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.